اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudaraku yang kucintai kaum muslimin, kita semua tahu bahwa merupakan prinsip seorang muslim yang beragama Islam, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seiman sebagaimana dia cintai hal itu untuk dirinya sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sungguh kalian itu tidaklah dikatakan beriman kepada Allah sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu yashuddu ba'daha ba'dha wa shabbaka baina asabi'i." Beliau bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu laksana bangunan di mana yang namanya bangunan dia saling menopang dan saling menguatkan. Kemudian Nabi pun, kata Ibnu Umar, menggenggam dua tangannya. Seperti itulah kasih sayang dan persaudaraan kaum muslimin satu sama yang lainnya. Dia tidak rela ada saudaranya yang akan hancur dunia akhiratnya. Dia tidak rela melihat ada saudaranya yang tersungkur ke dalam kemaksiatan dan kejelekan, melainkan dia akan membangkitkannya dari keburukan dan kejelekan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Nu'man Ibnu Bashir, Nabi bersabda, "Taral mu'minina fi tawaddihi wa tarahumihi wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'adhm tada'a sa'irul jasad bil humma was-sahar." Engkau melihat kaum mukminin itu dalam masalah belas kasih sayang sesama mereka, mereka itu bagaikan satu tubuh, di mana yang namanya tubuh, di mana yang namanya jasad, apabila ada salah satu dari anggota badan sakit, maka semua anggota badan ikut menjadi demam, ikut bergadang, gigi yang sakit, mata tidak bisa tidur, kaki yang luka, semua anggota badan tidak bisa tidur, merasa kesakitan. Demikianlah kaum muslimin. Dia tatkala melihat saudaranya melakukan perkara yang akan membinasakan dunia dan akhiratnya, dia tidak bisa tenang. Dia selalu memikirkan dan berupaya bagaimana saudara saya tersebut mau meninggalkan perkara itu supaya dia selamat, supaya dia bahagia dunia dan akhiratnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Mukmin dengan mukmin yang lain, mereka saling berloyalitas. Apa bentuk loyalitas sesama mereka? Allah sebutkan, "Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Mereka saling mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mereka saling melarang dari perkara yang munkar. Apabila ada orang mukmin melihat saudaranya mukmin melakukan kemaksiatan, lantas dia tidak mencegah dan tidak menasihatinya semampunya, maka sungguh imannya belum benar, imannya belum sempurna. Sebagaimana ada seorang mukmin, tetapi dia tidak mau mengajak saudaranya yang mukmin yang lain kepada kebaikan yang telah dia ketahui, juga merupakan mukmin yang belum sempurna imannya kepada Allah. Oleh karena itu, ciri khas kaum mukminin yang sebenarnya, yang benar-benar iman kepada Allah, yang benar-benar cinta kepada saudaranya, dia selalu mengajak saudaranya kepada kebaikan dan melarang serta mencegah saudaranya dari keburukan. Maka saudara-saudaraku, kaum muslimin yang saya cintai dan hormati, saya selaku seorang mukmin, saudara Anda, kita semua hidup di bawah undang-undang radhina billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Tatkala saya membaca, tatkala saya mengingat hadis Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Sungguh kalian itu tidak beriman kepada Allah hingga kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintainya untuk diri kalian sendiri. maka jiwa saya pun terdongkrak. Hadis ini telah mendongkrak jiwa saya, hati saya, untuk memberi nasihat kepada kaum muslimin dalam sebuah perkara, yang mana perkara itu telah merusakkan lingkungan kaum muslimin, telah merusakkan kesehatan mereka, telah merusakkan rumah tangga mereka, telah merusakkan harta mereka, dan memunculkan berbagai kejelekan di tengah-tengah mereka. Apa itu? Yaitu kawat las. Kawat las, wa ma adraka ma kawat las. Kawat las, tahukah apa itu kawat las? Dialah kawat yang familiar dengan nama rokok, atau dalam bahasa Arab dengan as-sijarah. Sungguh sangatlah banyak dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Pada kesempatan ini saya akan sebutkan 12 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan haramnya rokok, wahai kaum muslimin. Kita semua tahu kejelekan rokok. Bahkan di antara orang tua, bapak-bapak marah, bahkan siap menampar anaknya yang mau merokok. Tetapi anehnya, dia sendiri yang mengajarkan anaknya untuk merokok. Maka pada kesempatan kali ini, saya saudara Anda ingin mengutarakan nasihat seputar rokok ini. Saya ingin membacakan 12 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan hukum rokok. Saya ingatkan kembali, sebenarnya hal ini berat ingin saya ucapkan, mengingat hal ini sudah menjadi hal biasa, sudah tidak lagi tabu di tengah-tengah kaum muslimin. Berat ingin saya ucapkan, tetapi Nabi telah berkata, Qulil haqqa walau kana murra, ucapkan kebaikan itu, ucapkan kebenaran itu, walaupun berat rasanya. Saya tahu, membahas hukum rokok ini berat dan membuat murka banyak orang. Tetapi, kalau saya tidak utarakan nasihat ini, saya khawatir termasuk orang yang tidak merealisasikan hadis Nabi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sungguh kalian itu tidak beriman hingga kalian mencintai untuk diri kalian, untuk saudara kalian, kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintainya untuk diri kalian sendiri. Sebagaimana saya tidak mau harta saya rusak, kesehatan saya rusak, keluarga saya rusak, lingkungan saya rusak, moral saya rusak, agama saya rusak, maka hal itu juga harus saya berikan kepada saudara-saudara saya. Maka mari sama-sama kita mendengar berikut ini, saya akan membacakan 12 ayat dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan hukum rokok, yang menerangkan haramnya rokok. Ayat yang pertama, firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi yang datang kepada mereka tersebut menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Saya tanya kepada Anda, wahai saudaraku, wahai bapakku, wahai saudaraku, kaum muslimin yang saya cintai, apakah rokok itu baik ataukah buruk? Saya kira orang yang paling tahu tentang keburukan rokok adalah perokok itu sendiri, di mana terdapatkan di dalamnya berbagai zat nikotin dan yang lain-lainnya yang dapat merusakkan kesehatan. Lebih dari itu, saya tanya kepada Anda, pernahkah Anda mendapatkan seorang ulama atau orang yang soleh ketika dia merokok mengucapkan Bismillah? Adakah Anda mendapati seorang ulama setelah dia merokok, dia mengucap Alhamdulillah? Kalau itu baik, pasti semua orang yang merokok mengucapkan Bismillah. Karena dia tahu, makan dan minum harus mengucapkan Bismillah. Tetapi tidak ada perokok satupun ketika dia merokok mengucapkan Bismillah. Karena dia tahu, itu bukan makanan yang baik dan bukan minuman yang baik. Ayat yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya tanya kepada Anda, bukankah rokok itu dapat mematikan, dapat merusakkan dan dapat membinasakan? Betapa banyak penyakit yang lahir di balik rokok itu. Ayat yang ketiga di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf, Allah menyebutkan intisari dakwah Nabi. Di antaranya Allah menyatakan alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyil ummiyyil ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi yang ummi yang telah mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil, nabi itu mengajak kepada yang ma'ruf, nabi itu melarang dari yang namanya mungkar, nabi itu menghalalkan hal-hal yang baik untuk kesehatan mereka dan mengharamkan hal-hal yang itu buruk untuk kesehatan mereka. Berarti kalau kita masih merokok dan kita tahu itu hal yang buruk, berarti kita belum mengikuti atau merealisasikan hadis di atas tadi. Ya, hadis di atas tadi. Subhanallah. Ayat yang keempat adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu zat yang sangat penyayang kepada kalian. Di rokok itu ditulis, ya, ketika dijual ditulis di bawah rokok, rokok dapat membunuhmu. Sebagaimana di baygon, hati-hati jangan dekat mabuk, bisa mati. Jadi apa bedanya orang menghirup rokok dengan orang yang menghirup baygon? Ayat yang berikutnya yang menerangkan hukum rokok adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra. Firman Allah di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam ayat 27, wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan sekali-kali engkau melakukan mubazir, karena orang-orang yang melakukan mubazir mereka adalah saudara-saudara setan. Pelaku mubazir saudara setan. Apa itu mubazir? Para ulama menyebutkan al-mubadzir huwallazi yunfiqu malahu fi ma'siyatin abada. Mubazir itu menggunakan harta dalam perkara yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kita tahu ayat-ayat di atas tadi tentang tidak bolehnya merokok. Maka orang yang menggunakan hartanya untuk rokok, berarti dia telah melakukan mubazir, walaupun sedikit uangnya. Hai sirbeta guys, tiba matang tiuro, tiuro leheba paling le, kan hana lebih peng. Tetap dinamakan mubazir, walaupun satu sen kita gunakan, apabila itu dalam perkara yang tidak boleh, itu sudah dinamakan mubazir. Kalau Anda melakukan mubazir, maka Allah telah menyatakan kanu ikhwana syayatin, pelaku mubazir itu saudara setan. Ayat yang berikutnya, firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Allah berfirman innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Sesungguhnya syaitan ingin melalaikan kalian, ingin menjerumuskan kalian ke dalam pertikaian tatkala kalian meminum khamar dan berjudi, dan ingin memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah dan sholat. Saya tanya kepada Anda, bukankah betapa banyak orang meninggalkan sholat jamaah karena gara-gara sedang merokok? Begitu muadzin mengumandangkan hayya 'alal shalah hayya 'alal falah, rokok baru itu umat tanggung terhadap pabih oleh menahan bih rokok kali sembahyang jamaah. Subhanallah. Dalil berikutnya, ayat berikutnya firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati fahisyah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Fahisyah itu kata para ulama al-fi'lu alladhi yastafhishuhu an-nas, adalah perbuatan yang manusia menganggap itu perkara yang buruk, perkara yang kotor. Bukankah Anda merasa jijik ketika melihat anak Anda merokok? Anak Anda merokok, Anda memandang itu hal yang buruk untuk dirinya. Lantas kenapa Anda malah mengajarkan hal itu? Ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang hukum rokok adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa. Ayat yang kelima, Allah berfirman wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kalian memberikan harta-harta kalian kepada sufaha, kepada safih. Siapa itu safih? safih itu para ulama sebutkan alladzi la yuhsinu infaqal mal, adalah orang yang tidak bisa berinteraksi dengan bagus di dalam hartanya, tidak bisa mengurus menggunakan hartanya dengan bagus. Contohnya anak kecil, kita tidak mau memberi uang kepada anak yang masih di bawah umur dengan alasan dia tidak bisa menggunakan uang ini kepada hal yang baik. Tetapi anehnya ada yang umur 50 tahun, 30 tahun juga masih safih, lebih safih daripada anak kecil tadi. Uang dibakar setiap hari oleh dia 30 ribu. Ada di antara mereka setiap hari bakar uang 50 ribu, 2 bungkus ardat, 2 bungkus Marlboro. Bukankah itu uang yang dibakar? Berarti termasuk kita, termasuk ke dalam firman Allah, as-sufaha, itu orang-orang yang dungu. Dalil berikutnya, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai segenap manusia, makanlah apa yang di bumi ini suatu yang halal dan baik. Bukankah rokok itu suatu yang buruk? Bukankah rokok itu suatu yang jelek bagi kesehatan kita, lingkungan kita, dan berbagai kejelekan dan keburukan di dalamnya? Ayat berikutnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 100, Allah berfirman, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, tidak sama suatu yang buruk dengan suatu yang baik, walaupun hal yang buruk itu banyak. Lo yang pi merokoknya le, hai ustaz, kan lo sidro gure lo ngemurkok sid, masa rokoknya hanjut. Allah menyatakan, walau a'jabaka kathratul khabith, yang buruk tetap buruk walaupun banyak yang melakukannya. Walaupun guru agama Anda merokok, agama kita mengikuti bimbingan Allah, bimbingan Nabi. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, yang buruk tetap buruk walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun yang buruk itu banyak yang melakukannya sehingga membuat engkau takjub dengan keburukan itu. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki hati. Berarti orang yang masih melakukan keburukan yang telah dia ketahui, berarti dia tidak memiliki hati. Walaupun ada hati, hatinya telah rusak dan keras. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti orang-orang yang tidak mau meninggalkan rokok karena dia buruk, berarti tidak akan beruntung dunia dan akhiratnya. Ini beberapa ayat dari Al-Quranul Karim tentang hukum rokok. Adapun dari hadis Nabi sangatlah banyak. Saya kira cukup dengan ayat-ayat di atas. Maka bersegeralah wahai saudaraku untuk meninggalkan rokok. Apa beratnya meninggalkan rokok? Sebagian dari tanya mungkin, umah ustaz, kudupu rokoknya hanjir, kudupu rokoknya hukum haram. Tapi berat dah bagu pedingai. Pakan berapa rokoknya na 20 kilo. Payah tahi matobiku tangkat dari abahara ni tabah yang kotak sampah. Tidak, rokok itu tidak seberat 20 kilo sehingga harus panggil mobil beko untuk diangkat dari mulut Anda. Anda begitu mudah menarik rokok dari mulut Anda dengan mengucapkan bismillah lillahi ta'ala. Langsung kotak sampah, selamat tinggal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan engkau meninggalkan rokok, anak Anda menjadi patuh kepada Anda, istri Anda menjadi salihah, menjadi amanah terhadap harta-harta Anda. Anak-anak Anda akan menjadi saleh dan salihah. Kehidupan Anda akan lebih baik. Harta Anda akan semakin diberkahi. Itu pasti karena janji dan berita dari Nabi tidak mungkin salah. Suatu yang berat itu menjadi ringan dilakukan apabila itu karena Allah. Tatkala seorang yang ingin membuang rokok, dia berniat hijrah. Dia niat meninggalkan demi mewujudkan takwanya kepada Allah. Maka Nabi telah menyatakan Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik. Akhirnya menjadi ringan. Tetapi kalau rokok ditinggalkan semata-mata karena medis, nyamio nomor kok matin, ledakkah penyakit itu buhron, baik nomor kok li. Mungkin ada di antara kita yang menjawab, kumur kok mati, hang kumur kok pi mati, lebih agak kumur kok. Tetapi tak kala itu panggilan agama. Dia tahu ini adalah panggilan agama. di dalam Al-Quran sekian ayat, dan kalau saya meninggalkannya akan diberikan berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu mudah bagi dia meninggalkannya. Sekian nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini memang berat dan pahit, tapi harus saya ucapkan dan harus saya utarakan kepada kaum muslimin sebagai bentuk perasaan saya terhadap hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian itu tidaklah beriman hingga kalian mencintai kebaikan untuk saudara-saudara kalian kaum muslimin sebagaimana kalian mencintainya untuk diri kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.